tidak pernah mengerti seberapa kerasku terjatuh. Aku adalah kesatria yang rapuh. Dan yang paling menyakitkan, kau pergi tanpa pesan. Perdebatan ini menghancurkan semua urat syarafku. Sekuat apapun kesatria ini pasti terjatuh. Kau tak pernah mengerti seberapa kerasku terjatuh. Pesan.